الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita kembali karena bin azakumullah mengulas masalah al-mustafna. Ini perlu diulas karena sampai ada akhwat yang tanya sama saya masalah ini. Sayang, di antara umat yang ada saya tanya tentang masalah ini. Mustakhras bin Darman fi ila akhirnya. Masya Allah. Artinya apa? Artinya mereka juga ikut mendengarkan walaupun dari jauh. Fala buddha minal bayan kalilan. Semampunya. Tapi ikhwan, dalam bab ini ikhwan abidin azakumullah, kita membahas tentang permasalahan al-mustathna pada kalimat la ilaha illallah. Di sini lafzul jalalah Allah mustathna. Dikecualikan mustathna. Yang menjadi permasalahan sekarang ini ialah mustathna di sini mukharrajun atau mustakhrajun min ain. Diambil dari apa? Kita kemarin mengartikan dikeluarkan ya. Ya, ada kata ya. Diambil. Istikhraj itu diambil dari sesuatu. Di sini khana fitina azakumullah, sebagaimana saya terangkan sebelumnya, ada yang namanya mustathna, ada yang namanya manfi, ada yang namanya hukmul manfi. Pada kalimat la ilaha illallah, lafzul jalalah Allah, ialah mustathna. Kemudian ilah, la ilaha, ilah, ada manfi, atau mustathna minhu. Kemudian khana fitina azakumullah, hukmul manfi, ialah al-ubudiyah. Tayyib, yang jadi permasalahan sekarang ini khana fitina azakumullah ialah pada kalimat lafzul jalalah Allah. Diambil dari mana ini? Al-Kisai rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya al-mustathna mustakhrajun minal mustathna minhu. Bahwasanya yang namanya lafzul jalalah Allah mustathna ini diambil dari mustathna minhu. Fakat diambil dari kalimat al-ilah. Tamam? Diambil dari kalimat al-ilah. Dari sini khana fitina azakumullah. Dari ucapan al-kisai ini khana fitina azakumullah. Kata al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Berarti. Di sini khana fitina azakumullah. Engkau hanya mengkhabarkan. Memberitakan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu termasuk ilah. Tamam? Allah itu termasuk ilah. Fabiya mustakhrajun min ilah. Fakat. Hakada fakat. Tidak ada pemberitaan di sini khana fitina azakumullah tentang hukumnya. Paham ini? Paham ini? Tapi ya, Fon, supaya lebih memahami lagi. Belum kita masuk pada pembahasan la ilaha illallah. Anak kuat anunya langsung gak paham. Kita bahas dulu yang namanya maqam al-qawmu ila zaidan. Atau yang lebih gampang lagi. Yang lebih gampang lagi khana fitina azakumullah ialah pada contoh. Ja'al qawmu illa zaidan. Sama saja. Maqabal qawmu illa zaidan atau ja'al qawmu illa zaidan. Sama saja. Itu ada al-mustathna, yaitu zaid. Agata? Ada mustathna minhu manfi, yaitu qawm. Ada hukmul manfi, hukum mustathna minhu, yaitu apa? Al-maji ja'a. Atau yang di sini. Maqabal qawmu illa zaidan. Maqabal qawmu illa zaidan. Di sini ada mustathna, namanya apa? Zaid. Ada mustathna minhu, yaitu al-qawm. Agaklah. Kemudian, hukmul mustathna minhu, atau hukmul manfi, ialah adamul qiyam. Agaklah, ikhwan, adamul qiyam. Yang jadi masalah sekarang ini, khana fitina azakumullah, ialah zaidnya, mustathnanya di sini. Diambil dari mana? Diambil dari mustathna minhu, sekarang ini. Diambil dari mustathna minhu, yaitu al-qawm saja. Ataukah diambil dari qiyam saja. Qiyam itu hukumnya. Ataukah diambil dari dua-duanya. Al-Kasai rahimahullah berpendapat bahwasanya Zaid di sini khana fitina azakumullah mustakhrajun minal qawm. Tamam, mustakhrajun minal qawm. Diambil dari al-qawm. Al-qawm saja. Dari mustathna minhu saja. Al-Qaul Kisai, menurut pendapatnya Al-Kisai rahimahullah, takdirnya ya kawan, ialah antum sekarang hanya semata-mata memberitakan tentang keadaan kaum saja. Hanya memberitakan tentang keadaan kaum saja. Bahwasanya mereka itu maqam. Mereka itu maqam al-qaum. Tidak berdiri kaum tadi. Sementara keadaan Zaidnya maskutun an. Paham? Didiamkan. Tidak ngerti bagaimana keadaan dia itu. Sehingga takdirnya apa? maqamal qaum alladzi laisa fihim zaid. Tidaklah berdiri suatu kaum yang mana tidak termasuk mereka Zaid tadi. Si Zaidnya enggak jelas keadaan dia itu. Hukumnya Zaid maskutun an. Enggak tahu apakah dia itu kaum atau kalam yakum. Berdiri atau enggak berdiri. Paham ini? Hanya semata-mata memberitakan tentang masalah kaum saja. Mafhum? Paham ya? Sehingga Zaidnya tidak dikasih hukum qiyamnya, hukum berdirinya. Atau tidak diberikan hukum qiyam tadi. Enggak ngerti. Entah dia berdiri atau enggak berdiri, yang dibahas sekarang bukan Zaidnya, tapi kaumnya saja. Paham ini? Ini ala qaul Al-Kisai. Paham ini? Saya ulangi lagi. Katanya Al-Kisai rahimahullah, bahwasanya kalimat Zaid di sini itu diambil dari al-qaum. Mustakhrajun min al-qaum atau mukharrajun min al-qaum. Disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam Al-Bari'ul Fawaid. Tamam? Kalau demikian yang dimaukan sama Al-Kisai berarti tatkala kamu mengatakan maqam al-qaum illa Zaidan, Zaid di sini mukharrajun min al-qaum faqat, dikeluarkan atau diambil dari kaum saja. Berarti, kata beliau, seakan-akan kamu ini tukhbir anil qawm faqat. Hanya memberitakan tentang kaum saja. Bahwasanya mereka itu la yakumun. Mereka itu tidak berdiri. Wa Zaidnya, keadaan Zaidnya enggak jelas. Didiamkan. Tidak kamu beritakan. Paham ya? Kamu enggak nyampaikan entah Zaidnya itu berdiri atau enggak berdiri. Paham enggak? Jadi hukumnya itu, hukum berdirinya itu tidak kamu kasihkan kepada Zaid. Mafhum? Faham ini? Ada al-qaul Kisai. Al-qaul Kisai. Sekarang kita lari pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana mustasnanya? Lafzul jalalah Allah. Hada mustasna. Kata al-Kisai rahimahullah, lafzul jalalah Allah mustasna ini mustakhrajun dari al-ilah. Faham ya? Mustakhrajun dari al-ilah. Faham ini? Fakat, kata dia. Maka ala qawlih, menurut namanya Kisai rahimahullah berarti, kamu ini khana fitina azakumullah hanya semata-mata memberitakan tentang masalah ilah saja. Faham ini? Memberitakan tentang masalah ilah saja. La ilaha. Kalas. Sementara hukmul ubudiyah, dikarenakan ada hukmul manfinya ya, ubudiyah di sini, hukmul ubudiyahnya tidak kamu kasihkan kepada Zaid, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ngerti apakah Allah ma'bud ataukah ghair ma'bud. Allah itu diibadahi ataukah tidak. Sebab kamu itu semata-mata memberitakan tentang ilah ini saja. La ilaha. Paham ya? Paham ini? Tidak ada sembahan. Kalas. Intai. Kayak tadi itu. Kamu hanya memberitakan masalah kaum saja. Kamu mengatakan al-qaum la yakumun. Paham ini? Kaum tadi tidak berdiri. Bagaimana dengan Zaidnya? Wallahu a'lam. Berdiri atau tidak berdiri? Saya paham ini? Hah? Saya paham ini? Loh. Demikian pula ini karena betina azakumullah. Ketika kamu mengatakan la ilaha illallah, lafzul jalal Allah, mustakhrajun minal ilah, diambil dari kalimat al-ilah. Itu mustakhrajun minunya saja, ka'annaka tukhbir an ilah fakat. Seakan-akan kamu ini karena betina azakumullah memberitakan tentang keadaan al-ilah ini saja. Bahwasanya al-ilahiyat itu la ilaha. La ma'bud. Jadi paham ini ya? Sementara lafzul jalal Allah hukumnya maskutun anhu. Hukumnya ini didiamkan. Paham ya? Makanya dikatakan sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kalau dengan pendapat demikian seakan-akan kita la nu'tihi al-'ubudiyah. Kita tidak memberikan kepada Allah tabaraka wa taala ubudiyah, penghambaan. Paham ini? Sehingga dari sini kana bidina asakumullah, kalau dengan ucapannya Al-Kisai, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia belum masuk Islam. Sebab dia tidak mempersembahkan ubudiyah tadi untuk Allah semata. Sebab kamu hanya memberitakan tentang masalah ilahiyat saja. Paham ini? Paham ini? Yang dibahas cuma ini saja. La ilaha saja. Ininya tidak. Paham ini? Ada ala qaul Al-Kisai. Sekarang ala qaul jumhur. Wawas sawab. Tamam? Dikatakan bahwasanya al-mustathna mustakhrajun minal manfi, itu mustathna minhu wa hukmih, dan juga hukumnya sekalian. Paham ya? Paham ini? Maka ala qaul jumhur ikhwan fillah azakumullah berarti engkau ini khanafatina azakumullah menerangkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala ilah. Paham? Ilah. Jadi pahami. Sekaligus kamu memberikan untuk Allah tabaraka wa ta'ala hukumnya ilah ini. Yaitu apa? Al-ubudiyah. Jadi pahami. Al-ubudiyah. Sehingga kamu meyakini Allah itu ilah, sesembahan, dan engkau persembahkan ubudiyah. Paham ya? Ubudiyah. Sebagai hukumnya tadi untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. La ilaha illallah. Sama kayak ini. Maqamal qawmu illa Zaidan. Tamam? Tidaklah berdiri sesuatu kaum kecuali Zaid. Zaid di sini itu diambil atau mustakhrajun dari kaum dan qiyam. Dari kaum dan qiyamnya. Maka di sini berarti kamu memberitakan bahwasanya Zaid ini minal kaum. Termasuk kaum tadi. Tadi pahami? Wa kamu berikan pula kepada dia hukmul qiyam. Dia berdiri. Paham ya? Tadi pahami? Inna Zaidan qam wa huwa minal qawmul ladhina la yaqumun. Zaid berdiri. Zaid berdiri artinya kamu berikan kepada dia hukumnya. Dia berdiri. Juga Zaid ini kamu golongkan termasuk kaum. Paham? Termasuk kaum yang mana mereka tidak berdiri. Kalian paham itu? Kalimat la ilaha illallah. Lafzul jalala Allah mustakhrajun minal mustathna minhu wa hukmih. Diambil dan dikeluarkan dari mustathna minhu yaitu ilah. Dan hukumnya. Berarti ketika kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu menyatakan, memberitakan Allah itu ilah. Paham? Allah itu sembahan. Sekaligus kamu berikan pula untuk Allah tabaraka wa ta'ala hukumnya ilah tadi, yaitu al-ubudiyah. Sehingga dengan demikian ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pun masuk ke dalam Islam. So, dia meyakini Allah ilah dan juga memberikan untuk mengikhlaskan ubudiyahnya, pengabaannya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Hai antum. Paham ini? Sindi. Paham ini? Sekarang paham. Wallahu a'lam nanti. Wallahu a'lam nanti. Yang kedua mengatakan bahwasanya mustatsna itu diambil dari hukumnya saja. Paham? Bisa dipahamin? Maka berarti kan alfitina azakumullah. Kamu ketika mengucapkan maqamal qawmu illa Zaidan, kamu berikan untuk Zaid hukumnya mustatsna minhu tadi. Apa itu? Berdiri. Kamu katakan Zaid itu berdiri. Khalas itu saja. Pembahasan apakah dia termasuk kaum? Maskutun an. Diamkan. Dengan takdirnya inna Zaidan qawm wa laysa minal qawm. Zaid berdiri tapi bukan termasuk kaum. Loh kenapa kok demikian ya? Kamu hanya menyatakan Zaid, kamu berikan kepada dia hukumnya saja, berdiri saja. Lanjut. Allah ya. Jumhur nuhat dan itu adalah qaulnya ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tak suka ringkasnya ya. Hanafi azakumullah. Terakhir kita membahas ucapan al-imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala tentang permasalahan al-mustatsna. Beliau mengatakan dalam al-Badai' membantah ucapan al-imam al-Kisai rahimahullah yang menyatakan bahwasanya al-mustatsna mukharrajun minal manfi. Sesungguhnya mustatsna yani lafzul jalala Allah itu mukharrajun diambil dari al-manfi yaitu mustatsna minhu. Li rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya lafzul jalala Allah itu mukharrajun minal manfi. Wa hukmih diambil dari al-manfi itu mustatsna minhu itu ilah. Dan juga hukumnya sekalian yaitu al-ubudiyah. Sehingga fala yakulu dakhilan fil manfi, maka tidak masuk pada al-mustatsna minhu. Khulasanya ya khanafiddin azakumullah, dalam masalah mustatsna, apakah dikeluarkan dari atau diambil dari mustatsna minhu, ataukah diambil dari hukumnya mustatsna minhu, ataukah dikeluarkan diambil dari dua-duanya, terkhilaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mustatsna itu diambil dari mustatsna minhu. Tamam? Bagaimana yang kita ceritakan kemarin pada kalimat maqamal qawmu illa Zaidan. Zaid di sini mustatsna. Al-qaum ialah mustatsna minhu. Hukumnya ialah qiyam berdiri. Menurut pendapat yang pertama ikhwan fillah azakumullah bahwasanya Zaid di sini diambil mustakhraj dari al-qaum faqat. Al-qaum faqat. Maka di sini khanafitin azakumullah, dengan qaul yang pertama ini, maka engkau sekarang ini seakan-akan memberitakan tentang kaum tadi saja. Memberitakan tentang kaum tadi saja. Bahwasanya kaum tadi tidak berdiri. Kaum tadi tidak berdiri. Hanya memberitakan tentang kaum tadi saja. Sementara Zaidnya tidak kamu beritakan bagaimana keadaannya. Apakah dia berdiri ataukah dia tidak berdiri. Hukum dia maskutun an, didiamkan. Kamu hanya memberikan hukumnya suatu kaum tadi. Kamu mengatakan kaum tadi tidak berdiri. Sementara Zaidnya tidak kamu berikan pada dia hukumnya. Sehingga tidak tahu apakah dia berdiri ataukah dia berdiri. Dari pahami? Pendapat yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, ialah mengatakan bahwasanya mustatsna itu diambil dari hukumnya mustatsna minhu saja. Maka berarti ikhwan fillah rahimakumullah, kamu ini sekarang memberikan hukum tadi kepada Zaid. Dan tidak memasukkan Zaid kepada mustatsna minhu. Sehingga takdirnya sesungguhnya Zaid berdiri. Kamu katakan Zaid berdiri. Kamu kasih untuk dia hukumnya itu berdiri. Zaid berdiri. Tapi Zaidnya ini tidak kamu masukkan termasuk kaum. Sehingga kamu memberitakan tentang keadaan Zaid. Zaid berdiri. Namun dia bukan termasuk kaum tadi. Paham? Yang ketiga pendapat jumhur an-nuhat. Dan itu yang shawab. Bahwa saya mustatsna itu diambil dari dua-duanya. Dari mustatsna minhu dan dari hukumnya. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, khanafitin azakumullah, kalimat maqamal qawmu illa zaidan berarti, kamu sekarang memberitakan bahwasanya Zaid ini termasuk kaum tadi. Dan juga sekaligus kamu memberikan hukum kaum tadi, itu berdiri. Kamu katakan, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Itu hukumnya. Zaid itu berdiri. Dan dia termasuk kaum yang tidak berdiri. Ada kalimat maqama. Kaumnya tidak berdiri. Kaumnya tidak berdiri. Zaidnya, kamu kasih hukum berdiri. Kamu katakan Zaid itu berdiri. Dan dia termasuk kaum tersebut. Paham ya? Mafhum. Tapi sekarang pada kalimat La ilaha illallah. Pada kalimat La ilaha illallah. Menurut pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwasanya mustatsna, yaitu lafzul jalala Allah, diambil dari ilah mustatsna minhu. Maka di sini khanafitina azakumullah, kamu hanya memberitakan tentang ilah tadi saja. La ilaha. Tidak ada sembahan. Alas. Paham ya? Tidak ada sembahan. Sementara lafzul jalala Allah, bentar. Yang pertama tadi, ikhwan, kamu hanya memberitakan tentang ilah tadi saja. La ilaha. Tidak ada sembahan. Sehingga lafzul jalala Allah tidak kamu masukkan kepada ilah tadi. Tidak kamu masukkan kepada ilah tadi, sembahan tadi. Dan juga tidak kamu berikan untuk Allah hukumnya, yaitu ubudiyah. Kamu tidak mempersembahkan ubudiyah, penghambaan, peribaratan kepada Allah semata. Pada qaul batil, ucapan yang keliru karena betina azakumullah. Sebab, kalau kemudian seseorang tadi tidak memberikan penghambaan dia, ibadahnya dia kepada Allah semata, itu berarti dia belum muslim. Dengan ucapan kalimat La ilaha illallah tadi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya lafzul jalala Allah itu diambil dari hukumnya saja. Itu ubudiyah. Sehingga dari sini karena fitna azakumullah kamu menyatakan bahwasanya Allah itu tidak termasuk ilah. Paham ya? Tapi kamu memberikan untuk Allah al-ubudiyah. Kamu mengatakan innallaha ma'budun wa laysa minal ilah. Sesungguhnya Allah SWT disembah, dipersembahkan kepada Allah ubudiyah tadi, dan Allah bukan termasuk ilah. Wadah itu khotak. Kalau Allah itu ilah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya lafzul jalal Allah, ini diambil dari ilah dan dari hukumnya. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, khanafatina azakumullah, berarti kamu menyatakan, Allah tabaraka wa ta'ala itu termasuk ilah. Dan sekaligus pula kamu memberikan untuk Allah tabaraka wa ta'ala hukumnya. Yaitu apa? Al-ubudiyah. Allah itu ma'bud, disembah. Bahkan dengan hak sementara yang lainnya tidak. Tafna. Hada huwa. Sehingga dengan pendapat yang ketiga ini, khanafitina azakumullah, ketika seseorang tadi mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia mengandung konsekuensi mempersembahkan ibadah tadi untuk Allah Taala semata dan meniadakan segala bentuk alihah sesembahan-sembahan selain Allah Taala. Hadza huwa shawab. Apakah Al-Kisai termasuk Ahlussunnah? Wallahu a'lam. Yang jelas beliau kan wadina azakum termasuk nuhat. Termasuk nuhat. Ahli Nahw. Yang setahu saya kan wadina azakumullah, dia tidak dimasukkan dalam ahli Nahw yang sunni. Yang saya tahu yang sunni ialah Sibawai, wa Khalil ibn Ahmad, kemudian al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa al-Asmu'i rahimahullah ta'ala, dan beberapa lagi yang lainnya. Al-Kisai setahu saya tidak masuk. Al-Farra setahu saya tidak masuk. Al-Mibrad setahu saya tidak masuk. Siapa lagi? Al-Akhfash setahu saya tidak masuk. Siapa lagi? Siapa? Ibn Hisham. Sahib Al-Qatar. Sahib ya kawan. Untuk Ibn Hisham yang kawan abidina azakumullah. Ini pernah dibahas. Diperbincangkan di Kemaj. Al-Khair. Apakah termasuk Al-Sunnah? Atau Kadika? Untuk kematiannya enggak jelas dikarenakan harus melihat atau merujuk pada biografi beliau. Dan juga beliau jarang punya kitab-kitab yang membahas masalah akhir dan semisalnya. Tetapi dilihat dari sisi akwal-akwal beliau dalam nahu dan yang semisalnya itu insya Allah ta'ala beliau termasuk orang-orang yang berpemahaman demikian. Sama? Hada. Wallahu a'lam. Sama? Wallahu a'lam. Hada. Itu khulasahnya seperti kemarin. قال رحمه الله تعالى قلت ولا ريب انه لم يدخل في المنفي اصلا. Ini ucapan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Saya katakan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak masuk pada manfi sama sekali, tidak masuk pada al-ilah sama sekali. Itu muslimin. Li'anna al-murada min hadhihi al-kalimah, yang dimaksud dengan kalimat ini ialah ifraduhu ta'ala bil ilahiyah, mengesakan Allah tabaraka wa taala dengan sesembahan fi qalbil muwahhid, pada hatinya sang muwahhid, wa qawlihi wa amalihi, ucapannya dan juga amalannya. Kama dallat 'alaihi al-ayatul muhkamat, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat yang jelas. Kama akhbara an da'wati rusulih, sebagaimana Allah memberitakan tentang dakwah para rasulnya, an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairih. Hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Allah semata, kalian tidak memiliki ilah sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fanafaul ilahiyyah ta'amma siwallah, maka mereka para rasul ini meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa asbatuha lillahi wahdah, dan mereka menetapkannya untuk Allah semata. Fa innahu ta'ala wal muttasif bitafarudihi bil ilahiyyah azalan wa abada, sebab Allah tabaraka wa ta'ala Allah lah yang disifati atau memiliki sifat esa dalam perkara sembahan azali dan abadi. Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa akhbara ta'ala anil musyrikin annahum qalu ajitana lina'budu Allaha wahdah. Menunjukkan kaum musyrikin pun yang khanafatina azakum wa juga mengakui meyakini demikian. Aradu ayyudkhiluhu bi jumlati aliyatihim fil ibadah. Kaum musyrikin berkehendak memasukkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam golongan sesembahan-sembahan mereka dalam perkara ibadah. Wa ankaru an takuna al-ibadatu lahu wahdah. Dan mereka mengingkari kalau ibadah itu untuk Allah semata. Artinya apa? Jangan untuk Allah semata. Ya untuk Allah, ya untuk berhala-berhala, dan juga yang lain-lainnya. Begitu maksudnya. Ma'na arifatihim an la ilaha illallah tubtilu dhalik. Padahal mereka juga tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah membatalkan kemauan mereka tersebut. Pada ikhwan membab al-inkar wal-inat wal-juhud. Qala rahimahullah ta'ala wa taswiyatu alihatihim billahi fil ibadah wa syirkul akbar. Kata beliau, menderajatkan atau menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah ta'ala dalam perkara ibadah, itulah yang namanya syirik akbar. Alladhi yujibul khuluda finnar, yang mengibatkan kekal dalam neraka selama-lamanya. Fal muwahhid mukhalifun lil musyrik fi qawlihi wa fi'alihi wa niyatih. Maka yang namanya muwahhid berbeda dengan kaum musyrikin dalam ucapannya, perbuatannya, dan juga niatnya. Wa hadza zahirun la khafa bihi bihamdillahi ta'ala. Ini perkara yang sangat zahir, tidak samar lagi segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai ikhwan, dari mulai qultu sama ini saqat indakum. Agak tak? Jatuh pada kalian. Waqala Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illallah. Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsir la ilaha illallah ay la ma'budu illallah. Kata Al-Qurtubi maknanya ialah tidak ada sembahan kecuali illa huwa, kecuali Allah. Wa dzakana fi na'zakumullah qaulun wahad. Paham ya? Ucapannya ada lahu. Wa dzakana fi na'zakumullah qasirun qasirun li wujudil ma'budat siwallah. Paham qasir? Pendapat yang kurang. Kurang lengkap. Sebab pada kenyataannya ada sekian banyak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan sini la ma'budu illa huwa. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Atau khasir. Kenyataannya di alam dunia ini sekian banyak sesembahan-sembahan selain Allah. Agar ada yang nyembah batu, patung, arca, berhala, pohon, keris, akik, segala macam. Macam-macam. Sehingga khairatul azakumullah perlu penambahan yang namanya haqqun. Haqqun. Tidak ada sembahan yang hak. Yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, penambahan kalimat haqqun dengan ayat dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, ayat itu. Walaupun di dunia ini ada sekian banyak sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala yang diibadahi, namun mereka semua yang qanafatin azakumullah ialah alihah yang batilah, sembahan-sembahan yang batil, tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga harus ada penambahan yang namanya haqqun. Wa qala Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari menyatakan jarullah Mahmud bin Umar, ya. Mahmud bin Umar al-mulaqab fi jarillah. Al-ilah min asma'il ajnas, katanya. Lafaz al-ilah termasuk isim jenis, yakni yang dimaukan dengan isim jenis ini di sini khanafuddin azakumullah, isim yang mencakup semua jenis ilahiyat. Sehingga kalimat al-ilah, kalau ditelakkan, itu masuk padanya ilahun bihaq wa ilahun bil batil. Masuk padanya sembahan yang hak, yaitu Allah. Masuk pula sembahan dengan yang batil, yaitu segala sesuatu yang diibadai selain Allah SWT. Karajul wal faras, seperti laki-laki dan al-faras kuda. Ya kau ala kulli ma'budin bihaqin au bibatil. Bisa dipergunakan untuk semua yang diibadai dengan hak atau dengan yang batil. Thumma ghalaba 'alal ma'budi bihaq. Kemudian menjadi umum dipergunakan untuk sesembahan yang hak. Ghalaba lebih umum, lebih ghalib penggunaannya untuk sesembahan yang hak. Ketika bukan ilah, itu secara itlak yang dimaukan adalah ilahul hak, sesembahan yang benar yaitu Allah tabaraka wa taala. Wa illa pada asalnya ikhwan fillah jazakumullah, kalimat ilah ini isim jenis mencakup sembahan yang benar dan sembahan yang batil. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-ilah huwal ma'budul muta'. Ilah di ikhwan maknanya sesembahan yang taati. Fa innal ilaha wal ma'luh. Bab yang namanya ilah itu ma'luh. Ilah di makna ma'luh, seperti kitabun di makna maktub. Nah, wal ma'luh huwal ladzi yastahiq wa yu'bad. Dan yang namanya ma'luh ialah zat yang berhak untuk diibadai. Wa kaunuhu yastahiq wa yu'bad, dan keadaannya berhak untuk diibadai. Huwa bima tasafa bihi min as-sifat, yaitu disebabkan karena ma'luh tadi memiliki sifat atau bersifat dengan sifat-sifat allati tastalzimu ay yakuna huwal mahbubu ghaidul hub, sifat-sifat yang dengan itu al-ma'luh tadi, sembahan tadi, apa namanya, menjadi zat yang dicintai dengan puncak kecintaan. Al-makhdu lahu ghaidul khudu, yang ditundui dengan sepenuh ketundukan untuknya. Asyhadu an la ilaha illallah kalimat al-ma'bud al-muta'. Nah, wa qala rahimahullahu ta'ala indakum hadha fa innal ilah huwal mahbubul ma'bud, indakum hadha mawjud. Wa qala rahimahullahu ta'ala fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud, al-ilah ialah zat yang dicintai dan diibadai. Alladzi ta'lahuhul qulubu fi hubbiha, di mana hati ini khonafuddin azakumullah beribadah kepadanya dengan kecintaan kepadanya pula. Wa takhda'u lahu wa tadhillu lahu wa takhafuhu wa tarjuh, di mana dia tunduk kepadanya, merendahkan diri kepadanya, takut kepadanya, mengharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha, dan kembali kepadanya dalam perkara-perkara yang rumit, yang sulit baginya. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, dan hati itu menyembah berdoa kepada Allah dalam perkara-perkara yang penting bagi dia. Wa tatawakkalu 'alaihi fi masalihiha, dan bertawakal kepadanya dalam semua kemaslahatan dia. Wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrih, dan dia talja' ilaihi, apa namanya, mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan tenang hatinya ketika berzikir kepadanya. Wa taskunu ila hubbih, dan hatinya pun tenang dengan kecintaan kepadanya. Wa laisa dzalika illa lillahi wahdah, dan itu semuanya karena bin azakumullah, tidak bisa dipersembahkan kecuali untuk Allah semata. Yang namanya ketundukan, rasa takut, rempa mengharap, kembali ketika keadaan sulit, berdoa ketika membutuhkan sesuatu, bertawakal, tamam, itu semuanya karena bin azakumullah, hanya bisa dipersembahkan untuk Allah Taala semata. Wa li hadza kanat la ilaha illallah asdaqal kalam, ala kana dulah. Kalimat la ilaha illallah adalah ucapan yang paling jujur. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbah, dan orang-orang yang mengucapkan ini ahli kalimat la ilaha illallah, ini ada tauhid, ialah ahlinya Allah dan golongannya Allah. Wal munkirun laha a'da'ahu wa ahla ghadabihi wa niqmatih, dan orang-orang yang mengingkari kalimat ini menjadi musuh-musuh Allah dan orang-orang yang dimurkai dan dihukum olehnya. Fa idza sahhat sahabiya kullu mas'alatin wa halin wa dzauqin, kalau kalimat ini sahih maka menjadi sahih pula semua permasalahan, semua keadaan dan semua perasaan. Wa idza lam yusahhih al-'abdu, dan apabila seorang hamba tidak membenarkan, tidak mensahihkan kalimat la ilaha illallah ini, fal fasadu lazimun lah, maka kerusakan pasti akan menyertai dia. Fi ulumihi, pada ilmunya. Wa amalihi, pada amalannya. Sehingga dari sini, khanafidina azakumullah, semua ilmu-ilmu yang kemudian menyimpang, wa amalan-amalan yang kemudian menyimpang, itu berarti menunjukkan kalimat la ilaha illallah pada orang tadi juga menyimpang. Walaupun khanafidina azakumullah kemudian dia teriak-teriak kesana kemari, mendakwakan tauhid, mengajarkan kitab tauhid, mengajarkan fathul majid, yang namanya tashih, yang namanya pembenaran ya khonafuddin azakumullah, bukan semata-mata ucapan. Yang namanya pembenaran, tashih, pensahihan, itu dalam bentuk amaliyah. Dalam bentuk amal ya khonafuddin azakumullah. Mafhum? Hadza huwa. Sehingga dari sini khonafuddin azakumullah, masing-masing kita bisa melihat. Tatkala ilmu kita menyimpang, laqad tarahullah. Tatkala amal kita berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, laqad tarahullah. Berarti menunjukkan kalimat la ilaha illallah pada kita belum beres. Belum beres. Dan sebaliknya, khanafidina azakumullah, tatkala ilmunya sahih, ilmunya lurus, ilmunya shawab, sesuai dengan sunnah, wa amalannya juga demikian, mustaqim, sesuai dengan sunnah, berarti kalimat la ilaha illallah pada diri dia sahih. Hadha huwa. Allahul musta'an. Wa qala ibn qayyim rahimahullahu ta'ala, al ilahu huwa alladhi ta'allahuhu al-qulubu محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. Al-ilah maknanya ialah zat yang diibadai oleh hati, mahabbatan dengan kecintaan, wa ijlalan dengan pengagungan, wa inabatan dengan inabah kembali kepadanya, wa ikrama dengan pemuliaan, wa ta'zima dengan pengagungan, wa dhulla kerendahan, wa khudu'an ketundukan, wa khaufan dengan rasa takut, wa raja'an dengan pengharapan, wa tawakkula dan tawakal kepadanya. Ini semua yang khanafidina azakumullah yang namanya mahabbah, al-ijlal, al-inabah, al-ikram, al-ta'zim, al-zul, al-khudu', al-khauf, wa raja', wa tawakkul. Itu semuanya tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk Allah semata. Mafhum? Mafhum. Wa qala Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, al-ilah والذي يطاع فلا يعصى. Yang namanya al-ilah ialah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatan lah, dikarenakan rasa haibah kepadanya, segan kepadanya. Wa ijlalan wa mahabbah wa khaufan wa rajaan wa tawakkulan alaih. Ini semuanya sama dengan di atas. Wa su'alan min, dan juga dengan bertanya memohon kepadanya. Wa du'aan lahu, berdoa untuk kebaikannya. Wa la yasluhu dzalika kulluh illa lillahi 'azza wa jalla. Dan itu semuanya tidak bisa diperuntukkan kecuali untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'isil ilahiyah, maka barang siapa yang mempersekutukan makhluk para sedikit saja dari perkara-perkara tadi yang itu merupakan kekhususan ilahiyah, kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kana dzalika qadhan fi ikhlasih, itu menunjukkan ada kerusakan pada keikhlasan dia fi qauli la ilaha illallah, pada ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa kana fi min ubudiyatil makhluq bihasabi ma fi min dzalik, maka pada hatinya terdapat peribadatan kepada makhluk seukuran atau sekadar apa namanya kesyirikan yang ada pada dia dalam babak tadi. Masya Allah. Ini sebenarnya ikhwan ucapan yang sama dari para ulama tadi semuanya. Wa qala al-Biqa'i la ilaha illallah ay intafa intifa'an 'aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghaira al-malik al-'azam. Lafaz ini meniadakan dengan peniadaan yang sangat agung kalau ada sembahan yang hak selain al-malik al-'azam, raja yang paling besar, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi sedikit pun sekalipun siapapun kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna hadzal 'ilm wa a'dhamu dzikra al-munjiyah min ahwalis sa'ah. Bab ilmu ini adalah peringatan yang paling besar yang menyelamatkan dari kengerian-kengerian hari kiamat. Wa inna ma yakunu 'ilma idza kana nafi'a. Dan sesungguhnya yang namanya ilmu itu dikatakan ilmu ketika dia bermanfaat. Wa inna ma yakunu nafi'a idza kana ma'al idzan. Dan ilmu itu dikatakan ilmu yang manfaat kalau disertai dengan ketundukan, wal amal bima taqtadhi, dan disertai pula dengan amalan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Wa illa fahuwa jahlun sirf. Kalau enggak demikian, tidak disertai dengan ketundukan atau dengan amaliyah, maka itu merupakan kebodohan murni. Wa qala tibi rahimahullah, al ilah fi'alun bima'na maf'ul kal kitab bima'na al maktub min aliha ilahatan ay abada ibadatan taqaddama hadza. Qala syarih, berkata asy-syarih. Siapa ini? Siapa asy-syarih itu? Al-Aziz bin Baz. Saya. Mana syarih? Apa itu? Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh. Dalam kitabnya? Dalam kitabnya? Taisir al-Aziz al-Hamid. Tayyib. Qala syarih, wa hadza kathirun fi kalam al-ulama. Ini banyak disebutkan dalam ucapan para ulama. Wa ijma'un minhum anna al-ilah wal ma'bud. Tamam? Dan ini merupakan kesepakatan dari mereka semua bahwasanya al-ilah maknanya apa, ikhwan? Al-ma'bud, yang disembah. Khilafan lima ya'taqiduhu 'ibadul qubur wa jahalatul mutakallimin. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kubur dan ahli ilmu kalam yang bodoh-bodoh. Min anna ma'nahu, yang meyakini bahwasanya maknanya ialah wal khaliqu wal qadiru alal ikhtira'. Al-ilah dimaknakan dengan zat yang menciptakan dan yang mampu untuk menciptakan. Walahu idzalik, ada yang semisalnya. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya ahlu kalam wasufiyah wal kuburiyah wa sekarang ini khamatinazakumullah tablighiyah wa yadhunnun, mereka semua mengira annahum idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya faqad atau minat tauhid bil ghaidil quswa, mengira kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan artian tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, enggak ada yang mengajar kecuali Allah, mereka mengira mereka telah mendatangkan tauhid pada puncak yang paling tinggi, ghaidil quswa. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka berbuat apa yang mereka berbuat dalam bentuk min ibadati ghairillah, dalam bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti kada'watil amwat, berdoa kepada orang-orang mati, wal istighatsah bihim, istighatsah dengan orang-orang mati, fil kurubat, di saat-saat sulit, wan nadzilahum fil mulimat, atau bernazar untuk orang-orang mati dalam perkara-perkara yang penting bagi mereka, ila ghairi dzalika min anwa'il ibadat, dan yang lain-lain dari jenis-jenis ibadah. Nah, ini semuanya ikhwan fillah azakumullah diakibatkan dikarenakan mereka ini ikhwan fillah azakumullah, satu di antaranya salah dalam memaknakan kalimat ilah. Salah dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang sesungguhnya atau yang seharusnya dimaknakan dengan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, mereka memaknakan dengan makna tidak ada pencipta, enggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Sehingga bayangannya mereka, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia meyakini pencipta ialah Allah, yang ngasih rezeki ialah Allah, yang mengatur ialah Allah, yang maha memiliki ialah Allah, yang maha mampu ialah Allah, kalas. Dia seorang muwahhid yang paling top. Walaupun dia itu nyembah-nyembah di kuburan, doa-doa orang mati di kuburan, walau mereka istighosah kepada menyebut orang-orang mati ketika mendapatkan musibah. Hah? Indonesia bersedih istighosah akbar. Yang disebut orang-orang mati, minta bantuan kepada mereka. Ini sebenarnya khanafidin azakumullah, syirkun akbar, syirk besar, yang dulu semua diperangi oleh Rasulullah s.a.w. yang sekarang mulai tumbuh subur, bak jamur di musim hujan. Satu, dikarenakan kiai-kiai mereka yang salah dalam memanakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, dikarenakan ulama usu, pak yai beling, yang tidak mau menerangkan kepada umatnya tentang tauhid yang sahih, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, dikarenakan taklidul a'ma, sikap membebek yang sangat buta pada mereka yang khana fitna azakumullah, beribadah sesuai dengan apa yang mereka jumpai pada moyang-moyang mereka, mbah-mbah mereka, yai-yai mereka. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa ma sya'ru, kata beliau. Mereka ubadul kubur, penyembah kubur itu enggak mengira, enggak mengetahui anna musyrikil arab wa ghairihim, bahwasanya kaum musyrikin Arab dan yang semisal mereka yusyarikunahum fil iqrari bihadzal makna, sama dengan mereka dalam hal meyakini makna ini. Paham? Mereka tidak tahu itu. Kaum musyrikin Quraisy di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka semuanya meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang mengatur urusan. Walaupun demikian, ikhwan fillah jazakumullah, tidak dianggap oleh Rasul. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerangi semua kaum musyrikin tadi sampai mereka itu mau beribadah kepada Allah semata, mempersembahkan ubudiyahnya, penghambaannya untuk Allah tabaraka wa taala semata, bukan yang lainnya. Fala haula wala quwata illa billah. Alangkah miripnya prinsip-prinsip orang sekarang dalam memanakan la ilaha illallah dengan prinsipnya kaum musyrikin. Padahal kaum musyrikin ini khonafati nazakumul sangat memahami betul, sangat mengerti tentang makna la ilaha illallah. Terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka makna kalimat ini atau kalimat ini, la ilaha illallah, mereka langsung memberontak. Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan sesembahan moyang-moyang kami, kanjeng-kanjeng kami? Tahu mereka, kamu mesti tahu ya kawan, tahu maknanya, sehingga mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah ini. Ammal an, adapun sekarang kawan nabi nasehatumullah, banyak orang yang mengucapkannya, semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak tahu maknanya. Bayangannya maknanya ialah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah saja. Akhirnya apa? Ketika mereka melakukan tindakan ibadah kepada patung-patung, arca-arca, berhala-berhala, pohon-pohon keramat, kuburan, atau semisalnya, dikatakan, ya akhi, ini syirik. Ini merupakan tindakan kesyirikan kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Marah mereka. Ini bukan kesyirikan, ya akhi. Loh, syirik itu namanya apa? Syirik itu ialah kalau kamu meyakini adanya pencipta selain Allah Taala. Fala haula wala quwata illa billah. Hadza jahlun minhum bi hadzal din. Ini merupakan kejahilan mereka tentang perkara agama ini. Qana bi nazakumullah. Hah? Allahul musta'an. Kaum musyrikin Quraisy lebih alim, lebih ngerti daripada mereka-mereka ini yang sekarang ngaku sebagai kaum intelektual yang tidak mau dikatakan sebagai kaum primitif dalam perkara agama ini. Fala haula wala quwata illa billah. Belum mengatakan bahwasanya kaum musyrikin Arab dan yang semisalnya juga demikian, sama memaknakan demikian atau meyakini makna ini. Wa yaqiduna anna Allah wal khaliqul qadir al ikhtira'. Mereka semuanya meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang mampu untuk menciptakan. Kama qala ta'ala, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya sama mereka siapa yang menciptakan mereka kaum musyrikin, maka mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Waqala wala yas'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Kalau kamu tanya sama mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan yang menciptakan ialah Al-'aziz dan Maha Alim, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Fa akhbara ta'ala anhum, lalu Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang mereka kaum musyrikin, annahum ittakhadhu al-awliya'a min dunihi, bahwasanya mereka menjadikan para wali-wali selain Allah Taala sebagai ilah. Waqalu, dan mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, yakni sebagai wasilah kami. Kata beliau, fatabban liman kana Abu Jahlin waru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Sungguh-sungguh celaka, binasa orang yang Abu Jahal dan tokoh-tokoh kekufuran Quraisy ketika itu lebih alim, lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah daripada orang tadi. Ala haula wala quwwata illa billah. Ya apa, maksud Abu Jahal lebih mengerti daripada kalian? Terus kamunya dikali julukan apa? Kalau Abu Jahal saja yang mengerti tentang makna la ilaha illallah dikatakan sebagai Abu Jahal, wa antumnya kaliannya yang tidak mengerti makna la ilaha illallah dikatakan sebagai apa? Abu apa? Hah? Abu gosok ya ikhwan. Allah. Qala ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka kaum musyrikin dulu kalau dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yastakbirun, sombong mereka, nama. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk penyair yang gila? Fa'arafu. Mereka semuanya memahami, mengerti. Annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Mereka paham ya, ikhwan kaum musyrikin ini. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan makna harus meninggalkan ibadah kepada sesembahan-sembahan mereka tadi. Makanya apa? Kita olah sama mereka. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maafin aku. Terus lihat apa? Hah? Qultu, katanya Syekh Abdurrahman al-Syekh. Fadalalatuha ala hadha dalalatu tadammunin. Wa anna dhalika yaqtadhi ikhlasal ibadati lillahi wahda. Fadalalatuha ala nafsil ilahiyyati wa ibadatiha. Wa ifradillahi ta'ala bil ibadah dalalatul mutabaqah. Penunjukan kalimat la ilaha illallah, tamam, penunjukan kalimat la ilaha illallah atas makna ini, itu makna rububiyah Allah yang menciptakan yang memberikan rezeki, itu disebut dengan dalalah tadammun. Yani kalimat la ilaha illallah ya ikhwan pada asalnya mengandung makna uluhiyah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Tamam, dan itu sudah mengandung keyakinan Allah yang menciptakan. Dan keyakinan seperti itu Allah yang menciptakan dan misalnya mengandung konsekuensi harus mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Sementara penunjukan kalimat la ilaha illallah untuk makna meniadakan sembahan dan ibadah kepada Allah dan harus mengesakan Allah dalam perkara ibadah itu disebut dengan dalalah mutabaqah. Wa hadha mafhumun insyaallah taala. Fadallat. Agar ikhwan, indakum hadha? Hah? Ada. Fadallat. Amma fadallat insyaallah taala diteruskan pada pembahasan yang berikutnya biidznillah taala. Intinya ikhwan fi din azakumullah bahwasanya kalimat ilah al-ilah itu mengandung makna al-ma'bud, zat yang diibadai. Sehingga makna la ilaha illallah ialah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah tabaraka wa taala, sehingga harus mempersembahkan, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah semata dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Allahul musta'an kafila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.